didatangkan dari luar negeri. Wow. Dari kota Baghdad. Pasti. Dari kota Baghdad kita datangkan ke Ranca Jawa. Tentunya untuk menghibur di kesempatan malam yang berbahagia. Dia mempunyai parasan cantik rupawan. Hidungnya sangat mancung. Juga bibirnya juga mancung sekali. Salah ya aku orang ya? Yo, kembali. Ku persembahkan buat Anda bersama Anika. Nada, the best organic, organe. Badian Anik. Yo, kembali bersama Vera Gonzali. Untuk Anda sebarang. Woo! Besinya di Kanada. Oh, Dulimpang.